sambatmu asrah onong perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kepangatan man loro ati iki tambar no karo tanggo latihan. So nek wes oleh gantimu wes ra kaco aku, mako wes tau jeru. Mien aku cek petang suwe-suwe wekan, nuruti kekarepanmu sansaya putra. Mien wes tak wanti-wanti ojo ngasilani, tapi kenyataannya pergi. Karsonya noneng awi medo janjimu, ambro jagaku nuruti angan-anganmu. Sakabehane wes tak turuti, tapi malah melenjani. Ku dalam malah tak tutui jalane, metu kono pelok kiri lurus wae. Rasanya wang sepion musim marai hati tambah bebani. Suwe-suwe wekan, nuruti kekarepanmu sansaya putra. Yen wes tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Karsonya noneng awi meto janjimu, ambro jagaku nuruti angan-anganmu. Sakabehane wes tak turuti, tapi malah melenjani. Hujan lemanlah tak tutui dalane, matu kono pelok kiri lurus wae. Rasanya wang sepion musim marai hati tambah berbani. Rasanya wang sepion musim marai hati tambah berpani.